الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Telah kita bahas dua ayat pertama yang disebutkan oleh al-muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab Fadlul Islam, bab yang pertama dari kitab ini, dan kita akan masuk kepada pembahasan ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir yang disebutkan dalam bab ini sebelum nantinya kita akan masuk kepada pembahasan hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala, dan firmannya, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Hadid ayat yang ke-28, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya, dan Allah akan berikan kepada kalian cahaya yang kalian dapat berjalan dengannya. Kemudian Allah akan mengampuni kalian. Allahu Ghafurur Rahim. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, pemberi ampun dan Maha Penyayang. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam syarahnya. Qala al-ayatul ula, ayat yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, khitabun lil mu'minin, ayat ini ditujukan kepada kaum mu'minin. Itu ayat yang pertama ini dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ya, arah pembicaranya tidak lain ditujukan kepada kaum mu'minin saja. Qala wal ayatu tsaniyah, adapun ayat yang kedua, ayat yang sebelum yang kita baca pada malam hari ini, yaitu ayat apa? Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin, wahai sekalian manusia, atau katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, apabila kalian berada dalam keadaan ragu terhadap agamaku. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, khitabun lil musyrikin wal wasaniyin, Ini ditujukan kepada kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, wal wataniyin, dan para penyembah berhala. Ya. Ditujukan kepada orang-orang kafir yang ragu terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan musyrikin. Ini ayat yang kedua. Adapun ayat yang kita baca sekarang, kepada siapa ditujukannya? Disebutkan selanjutnya. Qala wa hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Ya, panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Namun siapa yang dimaksud? Qala khitabun li ahli al-kitabi minal yahudi wan nasara. Ini ditujukan kepada para ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka adalah ahlul kitab. Kenapa dikatakan ahlul kitab? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada rasul-rasul mereka, ya. Sehingga mereka masing-masing memiliki kitab suci yang mereka berpegang dengannya, yang walaupun kemudian kitab suci tersebut diubah-ubah oleh pemuka agama mereka, para ulama mereka, ya. Sehingga mereka dikatakan sebagai ahlul kitab, orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab suci, ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jadi walaupun lafadznya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, namun yang dimaksudlah orang-orang yang beriman, ya, dari kalangan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Qala ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Lanjutan dari ayat. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Qala ya'ni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ahlul kitab diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, bahwasanya agama Yahudi yang belum dirubah, ya, yang belum diselewengkan adalah agama yang lurus diterima namun pada masanya. Demikian pula agama Nasrani, ya, adalah agama yang lurus diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun pada masanya, ya. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad, wajib bagi mereka orang-orang yang berpegang dengan agama Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk kepada agama Islam. Adapun agama mereka sudah tidak diterima lagi, ya. Maka di sini ada ajakan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Ya, mereka masih dikatakan beriman pada zaman tersebut, ya. Dikatakan baru datang kepada mereka, ya, berita tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mereka diajak untuk kemudian beriman pula kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang datang untuk menghapus seluruh syariat-syariat yang sebelumnya, syariat-syariat yang lainnya. Kemudian lanjutan ayat, Allah yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Yaitu apa? Ini sebagai balasan bagi mereka. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, ajrul iman birrusulis sabiqin. Pahala dari keimanan mereka terhadap rasul-rasul yang terdahulu. Diberikan pahalanya. Diberikan bagian daripada rahmatnya, yaitu apa? Pahala atas keimanan mereka tersebut, ya. Tidak kemudian diabaikan ketika sudah mereka sudah masuk Islam, yang dinilai hanya keimanan terhadap Nabi Muhammad saja. Bukan seperti itu. Namun keimanan terhadap rasul-rasul yang terdahulu, ya, diberikan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dikarenakan orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa dan rasul-rasul sebelumnya, orang Nasara beriman kepada Nabi Isa, ya, dan juga yaitu rasul-rasul sebelumnya, ya. Kemudian diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mau menerimanya, maka mereka mendapatkan dua pahala. Hal yang pertama tadi apa? Keimanan terhadap Rasulullah SAW terdahulu, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa ajrul imani bi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pahala keimanan terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing diberikan bagian balasannya, bagian pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala fal mu'minu min ahlil kitab yu'ta ajrahu marratain. Maka seorang yang beriman dari kalangan ahlul kitab diberikan pahalanya dua kali. Seorang ahlul kitab ketika datang kepadanya tentang agama Islam dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengetahui dan meyakini kebenarannya, kemudian masuk ke dalam Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diberikan pahala dua kali. Pahala ajrul imani bil kitab as-sabiq, pahala keimanan terhadap kitab yang terdahulu, wa ajrul imani bil kitab al-mutaakhir, dan pahala keimanan terhadap kitab yang terakhir, itu Al-Qur'an. Qala wa hadza fadlun azim, dan ini adalah keutamaan yang besar. Qala ta'ala ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat yang lainnya, surat Al-Qasas ayat yang ke-54, artinya mereka itu adalah orang-orang yang diberikan pahala mereka dua kali dikarenakan mereka telah bersabar, dikarenakan kesabaran mereka. Ini dalam surat Al-Qasas, masih mengenai ahlul kitab yang beriman, diberikan pahala mereka dua kali. Semakna dengan apa yang disebutkan pada surat Al-Hadid ayat yang ke-28 tadi. Kemudian lanjutan dari ayat surat Al-Hadid tadi, wa yaj'alakum nuran, dan Allah akan jadikan, berikan kepada kalian cahaya. Qala Syekh Shalal Fauzan, nurul basirah, cahaya pada mata hati kalian. Itu bukan cahaya yang bisa dilihat dengan mata kepala, ya, namun cahaya pada mata hati yang berfungsi dan bermanfaat bagi hati seorang insan, ya, hati sang ahlil kitab yang beriman tadi. Apa manfaatnya? Dilanjutkan pada potongan ayat setelahnya, tamshuna bihi, yang kalian dapat berjalan dengannya. Bagaimana ini cahaya hati dipakai untuk berjalan? Apa maksudnya? Dijelaskan lagi oleh Syekh Shalal Fauzan, tumayyizuna bihi bainal haqqi wal batil wal huda wad dalal, yang kalian dapat membedakan dengannya antara kebenaran dan kebatilan, dan petunjuk dari kesesatan. Jadi ini yang dimaksud dengan cahaya, itu cahaya hati, ya. Sehingga dengan cahaya tersebut jelas sebaginya, oh ini adalah kebenaran, ini kebatilan, ya. Ini petunjuk hidayah, ini kesesatan, ya. Sehingga mereka bisa menentukan sikap yang seharusnya ditempuh, ya, mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuk, dan meninggalkan kebatilan serta kesesatan. Qala li'anna hadzal din nurun, karena agama ini adalah cahaya. Agama Islam adalah cahaya. Fal Qur'anu nurun, Qur'an adalah cahaya. Was sunnatu nurun, dan as-sunnah juga adalah cahaya. Diberikan atau dibawakan dalilnya oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, bahwasanya agama ini, ya, Al-Qur'annya dan as-sunnahnya adalah cahaya bagi manusia, ya. Yaitu ayat pada surat An-Nisa ayat yang ke-174, Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bukti yang jelas, yang nyata dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian nuran mubinan, cahaya yang nyata, cahaya yang terang benderang. Ya. Maka apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya Al-Qur'annya ataupun sunnahnya. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, "Falladhi yamshi 'ala hadhi al-Qur'an, yamshi 'ala an-nur." Maka seorang yang berjalan di atas petunjuknya Al-Qur'an, maka sungguh dia telah berjalan di atas cahaya. Qala walladhi yamshi 'ala ghairi huda al-Qur'an, 'ala ghairi hadhi al-Qur'an, yamshi fi zulmatin wa dhalalin wal 'iyadhu billah. Dan seorang yang berjalan mengambil selain petunjuknya Al-Qur'an, sungguh dia telah berjalan di dalam kegelapan dan kesesatan, wal 'iyadhu billah. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan dan kesesatan. Ya. Qala wa in zuyyina wa zukhrifa lahu ma huwa alaihi. Walaupun telah dijadikan indah, telah dihias-hiasi atas dirinya, ya, perkara yang dia berada di atasnya, kesesatan dan kegelapan yang dia berada di atasnya. Nah, ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, seorang yang berada di atas agama Islam, ya, seorang yang berada di atas petunjuk Al-Quran, seorang yang berada di atas petunjuk As-Sunnah, sungguh dia telah berada di atas cahaya yang nyata, terang benderang. Agama ini jelas bagi dirinya, tidak ada yang samar-samar. Ya. Oh, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Ya. Ini bagi seorang yang betul-betul mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dia berada di atas cahaya yang nyata. Ya, alhamdulillah, tentu saja, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai salafiyin merasakan yang seperti ini, ya. Merasakan bahwa diri kita di atau sedang berjalan di atas jalan yang terang benderang, ya, jelas, gamblang, ya, ada petunjuknya dari ayat Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua merasakannya, alhamdulillah, ya. Walaupun tentu saja kita semua juga merasakan beratnya untuk berjalan, ya, di jalan tersebut, walaupun terang benderang, namun banyak rintangan, ya. Maka bersabarlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ditunjukkan jalan ini. Dikarenakan jalan inilah jalan yang lurus, ya. Jalan yang akan membawa kepada ridha Allah, jalan yang, ya, akan membawa kepada jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jalannya orang-orang yang menempuh kesesatan, menempuh selain petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ujung-ujungnya akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Qala wa in zuyyina wa zukhrifa lahu ma huwa alaihi fa huwa batilun wa dhalal. Walaupun kemudian dijadikan indah, dihias-hiasi perkara yang dia berada di atasnya, yaitu petunjuk selain petunjuk Al-Qur'an, fa huwa batilun wa dhalal, maka sesungguhnya itu adalah kebatilan dan kesesatan. Qala wal imanu bil rasul sallallahu alaihi wasallam sababun li hadha an-nur al-haqiqi alladhi yasiru alaihi al-insan. Dan keimanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebab untuk meraih cahaya yang hakiki ini, yang seorang insan dapat berjalan dengannya. Baik, berdasarkan ayat ini, ya, ketika ahlul kitab diajak untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mau menerimanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa yaj'alukum nuran, dan Allah akan jadikan bagi kalian, ya, cahaya, tamshuna bihi, yang kalian akan bisa berjalan dengannya, membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga kalian bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Maka keimanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebab, ya, datangnya cahaya yang hakiki ini. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, wa yaghfir lakum, ya, dan Allah akan ampuni kalian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam ayat ini, ya, disebutkan keutamaan-keutamaan dari ahlul kitab yang mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi apa? Diberikan pahalanya dua kali, ya. Pahala keimanan terhadap rasul-rasul yang terdahulu dan kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian juga pahala yang kedua, yaitu bagian pahala mereka ketika mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab beliau, yaitu Al-Qur'an. Kemudian juga keutamaan selanjutnya diberikan kepada mereka cahaya bagi mata hati mereka, sehingga mereka bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang selanjutnya, wa yaghfir lakum, dan akan diampuni, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, mazaya 'azimatun yuraghibu fiha ahlal kitab fi an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan-keistimewaan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi dengannya kepada para ahlul kitab untuk mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi penyebutan balasan-balasan ini tidak lain supaya mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dikarenakan keutamanya besar, ya. Keutamaan yang pertama saja ya, diberikan pahala dua kali sudah sangat besar, ya. Apalagi kemudian dilanjutkan pula dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya, yang masing-masing keutamaan tersebut, ya, adalah keutamaan yang sangat berharga, karunia yang sangat berharga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, diberikan cahaya pada mata hatinya, kemudian juga diampuni dosa-dosanya. Ya, karunia yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu saja apabila seorang ahlul kita mendengarkan ayat ini dan dalam hatinya, ya, ada keinginan untuk mengikuti kebenaran, ya, dia memang adalah seorang yang mencari kebenaran, maka dia akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, disebutkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Qala alladhi jaa bima jaa bihi ikhwanuhu nabiyyun, yang Nabi Muhammad datang dengan perkara yang dibawa oleh saudara-saudaranya dari kalangan para nabi. Sama yang dibawa, yaitu apa? Tauhid. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sama, ya, dari Rasul dan Nabi yang paling pertama, ya, sampai Nabi yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya sama, dakwah tauhid. Qala wa da'a ila ma da'au ilaihi, dan beliau mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh mereka, yaitu para nabi dan rasul sebelum beliau. Qala wa huwa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jal, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah azza wa jal. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah. Qala fa kana min al-ajib an ya'suhu wa yukhalifuhu, ya. Maka sungguh sesuatu yang mengherankan ketika mereka menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengherankan. Ma'annahu ma ja'a bi syai'in yukhalifu ma 'alaihi anbiya'uhum wa rusuluhum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membawa suatu perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka dan rasul-rasul mereka. Sejalan saja, segaris, ya, sama agamanya, itu apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan, ya. Ternyata saja memang syariatnya berbeda, ya. Cara ibadahnya berbeda, ya. Namun garis besarnya sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Maka sungguh sangat mengherankan apa yang mereka lakukan, ya, ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad datang dengan membawa apa yang dibawa para nabi mereka. Mengapa mereka beriman kepada nabi-nabi mereka? Ya. Sedangkan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sama saja. Nabi mereka dengan Nabi Muhammad SAW sama-sama datang dengan membawa tauhid. Ya. Tidak lain yang membuat mereka tidak mau beriman, yaitu sikap ta'assub fanatik. Dan juga sikap hasad, iri dan dengki. Mengapa kemudian Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia bukan dari kalangan mereka. Ya. Bukan dari kalangan Bani Israel. Bukan dari kalangan Yahudi. Bukan dari kalangan Nasara. Ya. Dan Nabi yang terakhir datang dari kalangan yang dianggap rendahan. Orang-orang Arab, orang-orang pedalaman, orang-orang padang pasir. Ya. Mereka merasa tinggi hati. Ya. Sombong, hasad terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapapun yang dikehendaki dari makhluk-makhluknya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan suatu keutamaan, ya, pada orang yang memang berhak menerimanya. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir dan nabi yang paling mulia, ya, itu dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwasanya beliau adalah orang yang berhak untuk mendapatkan, ya, risalah dan keutamaan tersebut. Qala fadalla ala anna al-islam huwa al-imanu bihadzal rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'satihi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah keimanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau. Adapun Islam secara umum, yaitu apa? Keimanan terhadap Rasul-Rasul yang diutus, ya, baik itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Rasul-Rasul yang sebelumnya, ini dinamakan Islam secara umum. Adapun Islam yang khusus, yaitu apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa anna man lam yu'min bihadzal rasul fa laysa 'ala al-islam. Maka orang yang tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak berada di atas Islam. Ya. Wa innama huwa 'ala al-kufri. Akan tetapi dia di atas kekufuran. Baik, kemudian qala wa dallat hadhihi al-ayah 'ala fadli mu'mini ahli al-kitab alladziina mannallahu alaihim faqabilul haqq. Dan ayat ini juga menunjukkan terhadap keutamaan orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, yang Allah berikan karunia kepada mereka itu dengan hidayah sehingga mereka mau menerima kebenaran, yaitu agama Islam, ya, yang mereka, ya, mengetahui bahwasanya agama Islam tersebut telah benar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur, seorang yang memang mengemban risalah, ya. Dan pengetahuan saja tidak cukup. Butuh taufik juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau masuk dalam agama Islam. Ya, karena kan banyak dari kalangan orang-orang kafir yang mengetahui tentang kebenaran agama Islam, ya, namun tidak mau untuk memeluk agama Islam dikarenakan tadi kesombongan atau hasad atau juga, ya, sikap-sikap yang lainnya, yaitu seperti Heraklius yang kemudian cinta kepada kedudukannya, ya, di mana dia mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul seorang nabi, namun dia khawatir bahwasanya apabila dia beriman kepada Rasulullah SAW akan lepas kerajaannya, ya, lepas kekuasaannya, maka tidak mau beriman. Banyak faktor yang menjadikan mereka tidak mau beriman. Adapun ayat ini menunjukkan keutamaan bagi seorang yang mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan ahlul kitab, mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kebenaran dan mau menerimanya, mau masuk dalam Islam. Qala wa anna Allah sayu'tihimul ajra marrataini wa yu'tihim mazaya 'azimah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala sebanyak dua kali dan juga akan memberikan kepada mereka keistimewaan-keistimewaan yang besar. Baik, ini khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. pembahasan ayat yang ketiga. Kemudian kita akan lanjutkan sedikit dengan pembahasan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah wa fis sahihi an Ibn Umar radhiyallahu anhu, dan dalam kitab sahih, yang maksud adalah sahih al-Bukhari, dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalukum wa masalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin istajara ujara. Permisalan kalian dengan dua kaum ahli kitab, yaitu Yahud, al-Yahud dan Nasara, permisalannya seperti seorang yang mempekerjakan para pekerja. Faqala, maka orang tadi yang mempekerjakan para pekerja untuk ya, suatu tujuan tertentu tadi, mengatakan, menawarkan kepada para pekerja tadi, man ya'maluni min ghudwatin ila nisfin nahari ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari waktu pagi hari sampai pertengahan siang, kira-kira waktu zuhur, ala qirat, dan bayarannya satu qirat. Qirat ini satu ukuran, yaitu harta yang sangat banyak. Qirat adalah tumpukan harta yang sangat banyak. Ini ditawarkan siapa yang mau melakukan pekerjaan untukku ya, dari pagi sampai pertengahan siang, bayarannya sangat besar. Qala fa'amalatil yahud, maka yang mengerjakannya adalah orang-orang Yahudi, kaum Yahudi. Qala thumma qala, kemudian orang tadi pun berkata lagi, man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang sampai waktu salat asar, bayarannya sama, satu qirat. Walaupun waktunya lebih pendek ya, pagi sampai pertengahan siang itu lebih panjang daripada pertengahan siang sampai waktu salat asar, sebagaimana maklum, sudah dimaklumi bersama, waktunya lebih pendek. Maka apa? Fa'amilatin nasara, maka yang bekerja adalah orang-orang Nasara. Summa qala, kemudian orang tadi ya, si majikan tadi berkata lagi, man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba asy-syamsu ala qiratain. Siapa yang mau bekerja untukku dari waktu salat asar sampai tenggelamnya matahari, bayarannya dua qirat, dua kali lipat daripada bayaran para pekerja sebelumnya. Fa antum hum, maka kalianlah orang-orang yang ya, mengerjakan pekerjaan tersebut ya, para pekerja pada akhir masa, akhir hari ya. Kalianlah orang-orang tersebut ya. Waktu kerjanya lebih sedikit, bayarannya lebih banyak ya, pahalanya lebih banyak. Qala fa ghadiba al-yahudu wan-nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasara marah. Faqalu, mereka pun berkata, malana aktsaru amalan wa aqalla ajran. Ada apa? Kenapa kami ini lebih banyak pekerjaannya tapi bayarannya lebih sedikit ya. Yang paling panjang pekerjaannya siapa? Orang-orang Yahudi ya. Yang juga panjang pekerjaannya, lama pekerjaannya orang-orang Nasara, walaupun lebih sebentar ya. Yang paling sedikit pekerjaannya orang-orang Islam ya. Tapi bayarannya dua kali lipat dari bayarannya orang Yahudi dan Nasara tadi. Ini hanya perumpamaan, ini hanya perumpamaan. Sekali lagi difahami, ini hanya perumpamaan ya. Maka orang-orang Yahudi dan Nasara pun protes. Qala hal naqastukum min haqqikum syai'an. Maka orang tadi yang mempekerjakan berkata, apakah aku mengurangi hak kalian sedikit pun? Ya. Artinya apa? Tadi kan sudah ditawarkan, siapa yang mau bekerja dari pagi sampai pertengahan siang, bayarnya segini. Kalau dia mau, ya sudah, itu yang dibayarnya. Ya. Dia dapat satu kirot, haknya satu kirot. Ya. Maka orang yang membayar tadi, tadi mempekerjakan para pekerja tadi, mempekerjakan orang Yahudi dan Nasara dan juga orang Islam tadi, mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, apakah aku mengurangi hak kalian? Apakah kemudian aku menjadikan satu kirat, kemudian aku hanya memberikan setengah kirat? Ya. Qalula. Mereka berkata tidak. Ya. Maka dijawab lagi orang tadi, oleh orang tadi, fadzalika fadli utihi man asya. Maka itu adalah karunia dariku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Artinya terserah, ya. Mau bayar berapa, kalau sudah sesuai dengan bayaran dan sesuai dengan perjanjiannya, itu sah-sah saja, adil saja, ya. Tidak ada yang harus diproteskan di sini, ya. Seorang yang mau memperkerjakan terserah, dia mau memperkerjakan dengan bayaran berapa, ya. Selama orang-orang yang dipekerjakan setuju dan ridho. Maka ini adalah menunjukkan keutamaan kaum muslimin, ya, yang merupakan umat akhir zaman, yang mereka amalannya lebih ringan daripada amalan-amalan orang-orang yang terdahulu, namun pahalanya lebih besar. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, qala hadzal haditsu fihi fadlul Islam. Dalam hadis ini ada keutamaan Islam. Wa anna ahlahu a'zamu ajran 'inda Allah 'azza wa jalla min ahli al-adyan as-sabiqah. Dan bahwasannya pemeluk agama Islam ini lebih besar pahalanya di sisi Allah 'azza wa jalla daripada pemeluk agama-agama yang terdahulu. Wa hadza mathalun darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuwaddihu dhalika. Dan ini adalah permisalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Yang dengan permisalan ini jadi jelas, jadi tergambar dalam benak kita, oh ternyata, ya, kita seharusnya bersyukur dijadikan sebagai umat Islam, umat yang terakhir, ya, yang amalannya sebetulnya ringan, namun kemudian pahalanya besar, dua kali lipat daripada pahala umat-umat yang terdahulu. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Perkataan orang tadi, dalam permisalan tadi, itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Qala la hajra 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia dari Allah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan dan karunia yang besar. Lakinnahu la yadhlimu ahadan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Wala yabakhasuhu min haqqihi syai'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi haknya sedikit pun. Lianna Allah hakamun adilun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang adil. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas diri Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lazat yang adil, yang maha adil. Qala yujazi 'ala al-'amal as-salih wa yazid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan terhadap amal saleh, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan tambahan. Qala wa hadhihi ziyadah fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tambahan ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi difahami bahwa ada dua perkara. Yang pertama keadilan, yang kedua adalah fadl, yaitu apa? Karunia dan keutamaan yang merupakan tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuai dengan amal soleh yang dilakukan, ini keadilan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lebih, ya, pahala yang lebih dan balasan yang lebih, ini adalah keutamaan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau keadilan, harus Allah subhanahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, yang kemudian tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan atas Allah subhanahu wa ta'ala, mengharuskan atas Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adalah zat yang adil dan mengharamkan atas dirinya kezaliman, ya. Maka tidak ada kezaliman sama sekali, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan memberikan pahala dan balasan dengan seadil-adilnya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dengan seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Adapun tambahan, tambahan tersebut diberikan kepada siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. disebutkan setelahnya dalilnya dari surat An-Nisa. Qala ta'ala innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi walaupun itu hanya sebesar biji sawi atau sebesar biji yang paling kecil, ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Maka apabila di situ ada suatu perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan atau memperbanyak pahalanya, memperbanyak balasannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar, balasan yang besar atas kebaikan tadi. Qala fa hadza fadlullah subhanahu wa taala, maka ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fala i'tirad 'ala Allah fi tafdhilihi hadhihi al-ummah 'ala ghayriha min al-umami, maka tidak ada yang bisa memprotes atas Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah mengutamakan dan memberikan keutamaan yang lebih atas umat ini dari umat-umat yang selainnya. Li'annahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bimawaqi'i fadlihi wa man yastahiqul fadla, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala harus meletakkan karunianya, ya, dan siapa yang berhak untuk mendapatkan karunia tersebut. Allah yang lebih tahu, bukan seorang manusia, ya. Seorang manusia menilai dengan pemikirannya yang pendek, ya, pemikirannya yang terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana, ya. Maka tidak bisa seorang manusia mengkritik, memprotes apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa karunia, ya, kepada seseorang, ya. Apabila seorang melihat bahwasanya orang lain memiliki keutamaan yang lebih, memiliki kekayaan yang lebih banyak, padahal mungkin dia bukan orang soleh misalnya, atau dia melihat bahwasanya orang lain kok memiliki ilmu yang lebih, memiliki, ya, keimanan dan ketakwaan yang lebih, tidak bisa dia memprotes kelebihan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang akan diberikan keutamaan, siapa yang kemudian akan diberikan, ya, yang lebih sedikit daripada itu. Qala wa a'lamu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah lebih mengetahui makhluk-makhluknya. Fal jazaa'u 'alal 'amali 'adlun, maka balasan atas amalan adalah suatu keadilan. Wa ziyadatu 'alal jazaa'i fadlun, dan tambahan atas balasan tadi adalah karunia. Ya. Kalau keadilan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adil kepada siapapun. Adapun ziyadah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan pahala, ya, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki tambahan pahala bagi umat ini, walhamdulillah. Qala wa hadzal haditsu fihi fadlul Islam 'ala ghairihi min al adyan, maka dalam hadis ini ada keutamaan agama Islam atas yang selainnya dari agama-agama yang lain. Wallahu a'lam bishawab.